Orang-orang yang sekarang yang menuntut ilmu, mau juga sampai pada tingkat alim, mereka harus menguasai apa yang dikuasai oleh para sahabat, para tabi'in dan tabi' tabi'in. Dan ini harus belajar. Dan ilmu itu teman-teman sekalian harus dengan talaqqi. Talaqqi itu belajar langsung. Kayak kita ini sekarang, Bapak Ibu datang belajar, pegang kitabnya, belajar, dibacain. Itu talaqqi namanya. Baru bisa paham. Kalau otodidak itu hanya pelengkap. Membaca buku hanya pelengkap. Jangan pernah menganggap diri sudah alim dengan baca buku, itu enggak benar. Enggak bisa. Kalau enggak dijelasin itu susah. Karena nanti akan ada contoh-contoh. Itu sudah dari turun-temurun. Nabi SAW membiarkan sahabat bertalaqqi dengan beliau, mengambil ilmu langsung. Para sahabat membuka halaqah-halaqah sehingga para tabi'in datang belajar. Kemudian tabi'in belajar. Begitu terus mereka dengan cara bertalaqqi. Ya, mereka dengan cara bertalaqqi. Dan saya bilang tadi, dianggap seseorang itu sudah mengambil ilmu dari seorang alim kalau dia memang belajar sampai alim itu mati. Subhanallah. Begitu memang kebiasaan mereka. Kalau mereka mau mengajar pun, mengajar itu pada batas-batas yang dibolehkan oleh gurunya. Tidak boleh sembarangan. Abu Yusuf, murid Abu Hanifah, terkenal sekali dengan alimnya. Abu Yusuf ini memang dipersiapkan oleh Abu Hanifah untuk menjadi penggantinya dia. Jadi Abu Yusuf ini dilihat oleh Abu Hanifah diantara muridnya, ini kayaknya anaknya Masya Allah nih. Apa yang disampaikan dihafal, ayatnya dihafal, hadisnya dihafal, lalu dia mencatat, dia serius. Maka Abu Hanifah mempersiapkan Abu Yusuf untuk menggantikan dia. Subhanallah, satu hari Abu Yusuf ini pernah sakit keras. Dan sakit keras ini sudah pucat, orang semua sudah tahu dia akan meninggal nih Abu Yusuf. Abu Hanifah datang, Abu Hanifah lihat juga kayaknya sudah gak ada harapan nih. Abu Hanifah sempat bilang waktu mau keluar dari rumahnya Abu Yusuf, sayang ya, sebenarnya Abu Yusuf saya siapkan untuk menjadi pengganti saya. Kalimat itu. Subhanallah, dengan hikmah Allah, seminggu kemudian Abu Yusuf sembuh. Sembuh, gak jadi, gak mati, belum datang ajalnya. Lalu teman-temannya datang menyampaikan, waktu kau sakit keras, Imam Abu Hanifah datang. Dan Abu Hanifah mengatakan, kalau kamu itu sebenarnya sudah dipersiapkan sama dia untuk menjadi penggantinya. Artinya ilmumu sudah cukup. Sekarang sudah saatnya kau buka halaqah juga tuh. Maka Abu Yusuf terpengaruh dengan perkataan teman-temannya. Abu Hanifah pun buka halaqah, pengajiannya biasa. Orang-orang pada datang belajar sama beliau. Tiba-tiba di ujung masjid sana ada juga halaqah lain. Mulai ramai orang datang gitu. Abu Hanifah tanya, ada seorang alim datang ke kota kita? Kata mereka, enggak ada wahai imam. Ada ahli hadis, ahli fikih? Bilang enggak ada. Terus itu yang buat halaqah sana siapa? Mereka bilang, murid anda Abu Yusuf. Abu Hanifah panggil satu orang dari majelisnya, dia bilang, sini, kamu datang ke syekh sana, kamu tanya hukum sama dia ya. Bilang begini, bagaimana memecahkan sebuah kasus kalau ada orang membawa pakaiannya ke tukang jahit? Ini hukum fikih. Abu Hanifah terkenal dengan argumentasi fikihnya, rahimahullah. Beliau mengatakan, tanyakan kepada dia, kalau ada orang bawa pakaiannya ke tukang jahit, kemudian berjalan waktu, setelah sepakat, ternyata tukang jahit memungkiri, mengatakan tidak ada kain kamu di sini. Bagaimana caranya memecahkan perkara ini? Kalau dia bilang sama kamu, si penjahit ini salah, dia harus kembalikan. Bilang sama dia, kamu salah. Kalau si penjahit, kalau dia bilang, kalau begitu dibalik, yang penjahitnya benar, katakan juga dia salah. Begitu saja, pergi ke sana. Pergilah dia ke sana. Begitu sampai di halaqah Abu Yusuf lagi sampaikan materi, lalu kemudian diangkat tangan orang ini. Syekh, saya mau bertanya. Kata Abu Yusuf, silakan. Bagaimana kalau ada kasus seseorang datang bawa kain ke tukang jahit, sepakat akan dijahitkan dengan model tertentu, ternyata berjalan waktu tukang jahitnya ngaku enggak ada kain itu. Bagaimana, siapa yang benar, siapa yang salah? Kata Abu Yusuf, tentu saja yang salah tukang jahitnya. Harusnya dikembalikan punya orang. Kata orang ini, anda salah Syekh. Abu Yusuf begitu dibilang anda salah, dia lihat ke muka orang ini bukan muka orang alim ini. Ini orang mampir saja di pengajian. Bukan seorang talibul ilm yang punya hujah, punya argumen, enggak ada. Ya anda salah. Kata Abu Yusuf, kalau begitu yang benar tukang jahitnya. Orangnya bilang, Anda juga salah. Abu Yusuf panggil, sebentar. Siapa yang utus kamu? Saya mau tanya. Kata orang itu, tuh sana, Syekh. Abu Hanifah itu. Datanglah Abu Yusuf ini ke halakannya Abu Hanifah, duduk kembali. Waktu dia duduk di pengajiannya, gitu kan? Terus Abu Yusuf ini angkat tangan, Syekh, ada pertanyaan. Abu Hanifah enggak gubris. Sampaikan terus materi. Syekh, pertanyaan. Enggak digubris sampai selesai pengajian. Sudah selesai pengajian, kata Abu Hanifah, "Kenapa Abu Yusuf? Kok punya pertanyaan tentang tukang jahit?" Kata Abu Hanifah, kata Abu Yusuf, "Iya, Syekh." Bagaimana menjawabnya ini? Semestinya kamu rincikan, kata Abu Hanifah. Jangan langsung kamu vonis. Kalau orang datang mengatakan, tukang jahit bilang, orang mengatakan saya bawa bahan ke tukang jahit dan tukang jahit mengaku bahwasanya dia tidak punya lagi setelah berapa hari, kamu harus pastikan dulu, benar enggak orang ini bawa kain ke tukang jahit? Ini hukum fikih, bukan main-main ini. Siapa tahu dia cuma karang-karang. Pastikan, panggil tukang jahitnya, panggil orang ini, pastiin dulu benar enggak kain kamu terima? Ada enggak saksinya? Ini hukum sendiri nih. Kalaupun benar dia sudah kasih, setelah dia pun mengambil kainnya, dikasih, dia minta kainnya, kemudian tidak dikasih, maka kain yang ditahan oleh tukang jahit itu kamu harus cek benar enggak ukurannya, ukuran badan si tukang jahit atau ukuran badan orang yang bawa. Dirincikan satu persatu oleh Abu Hanifah, jadi mungkin ada 5-6 hukum di situ, khusus masalah itu saja. Maka Abu Yusuf mengatakan, Syekh, saya memang tidak bisa jawab. Mulai itu Abu Yusuf tetap belajar sampai Abu Hanifah mati baru buat halaqah. Jadi belajar itu bukan setengah-setengah, jemaah sekalian. Dan memang seorang alim itu harus diambil ilmunya luar biasa. Kata Nabi SAW, Allah tidak akan mengangkat ilmu dengan tiba-tiba diangkat saja. Tapi Allah matikan para ulama sehingga mati ilmu bersamanya. Jadi kalau tidak diambil malah rugi, gitu kan. Malah berbahaya ini.